senyum padaku, seakan engkau pun tahu hilang duka di hatiku. Terdengar suara nyanyian surga menyanyikan lagu cinta. Itulah awal derita yang kini datang melanda, merobek lembaran bangsa. Ku pergi dari begitu saja kasihku, itu karena diriku begitu sayang padamu. Aku seorang pelana, tak pantas mengenal cinta. Hatimu ku bawa pergi, kan ku sayang.